dukun. Sibuk nih. Bis. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gendeng, setan bandel, setan kumpah, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Kayak waktu yang suka ganggu semua buat aku. Cinta sama si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Jangan tak kabur ya, Tuhan yang menentukan mah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Waduh, itu penyakit mah belit pisan euy. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Setan gendeng, setan bandel, setan kumpah, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Kalian semua yang boleh dong setan kuaik siang. Mbah Dukun, tolong juga I'm